mufti yang berfatwa dan mustafti yang meminta fatwa. Mufti adalah orang yang memberitahu tentang hukum syar'i. Mustafti adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Syarat-syarat fatwa. Kebolehan berfatwa harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, mufti harus orang yang mengetahui hukum dengan yakin atau dzan yang kuat. Jika tidak, maka ia wajib tawakuf. Kedua, pertanyaan harus digambarkan secara sempurna agar memungkinkan ditetapkan hukumnya. Hukum tentang sesuatu merupakan cabang dari gambaran sesuatu itu. Jika pertanyaan mustafti sulit dipahami maknanya, mufti hendaknya bertanya kepadanya. Jika memang membutuhkan penjelasan secara rinci, hendaknya ia meminta penjelasan secara rinci atau menyebutkan rincian tersebut dalam jawabannya. Jika dia ditanya tentang seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki, dan paman sekandung, maka hendaknya ia menanyakan saudara laki-lakinya itu, apakah saudara seibu atau bukan? Atau ia menjelaskan rinciannya dalam jawabannya. Jika ia adalah saudara seibu, maka ia tidak mendapatkan warisan dan sisa warisan setelah diberikan kepada anak perempuannya, yaitu dzawil furud, diberikan kepada pamannya. Namun jika saudaranya itu bukan seibu, maka sisa warisan setelah diberikan kepada anak perempuannya menjadi miliknya, dan pamannya tidak mendapat apa-apa. Ketiga, bersikap tenang agar dapat menangkap gambaran pertanyaan dengan baik dan menerapkannya sesuai dalil-dalil syar'i. Seorang mufti tidak boleh berfatwa ketika pikirannya sedang disibukkan oleh rasa marah, gelisah, bosan, atau selainnya.